boten disambi kalian sinau tafsir makna lan suraosipun ayat wonten kitab suci Al-Qur'an kala wau. Tuladha ingkang paling gampil wonten suratul Fatihah, surat ingkang kondang misuhur jayeng bawana. Wong Islam nek mboten hafal surat Al-Fatihah niku bebasan diragukan keislamannya. Niku kita waos paling sekedhik sedinten sedalu kaping 17 antawis ungelipun ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka kemawon ya Allah kula ngibadah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Lan Nabi ngendika addu'a huwal ibadah. Ndonga manengku puja, ngaturake puja hasta wa dalasan puji hastuti, ngaturake pandonga panyuwunan niku kalebet setunggal ibadah. Lah sedaya ngibadah kala wau kedahipun diwujubake kagem Allah Subhanahu wa ta'ala. Jutaan umat Islam maca surat Fatihah ning piyambakipun nalika nyuwun pengayoman, nalika nyuwun rejeki, nyuwune dumateng sinten? Gusti Allah. Ning sesuk ya pasang sesajen, ning sesuk ya njaluk subur karo Dewi Sri, ning sesuk njaluk pitulungane roh nenek moyang, ning sesuk dheweke maca japa mantra kakang kawah adiari-ari sedulur papat lima pancer. Kaki among nini among sing ngreksa jiwa lan ragaku, tulungono aku jangkungen aku, ewang-ewang ono aku anggonku golek sandang pangan. Niku sinten niku umat Islam. Sejatosipun nalika kita niki kersa maos kitab suci Al-Qur'an nggih kanthi ikhlas, lila lan legawa, madhep mantep nampi piwucalipun Allah Subhanahu wa taala, siap mbucal sedaya kapercayan kapitadosan sing boten cocok jumbuh kalih syariat agami Islam, sebab awake dhewe yakin sing nyipta jagat saisinipun murba masisa langit bumi segara lautan sawah lan sedanten prastawa ingkang dumadi wonten sak lumahing jagat sakurebe langit menika namung Allah Subhanahu wa taala. Tartamtu kita mboten butuh dumateng sekabehing lelembut mbuh jenenge Nyi Roro Kidul, mbuh jenenge Dewi Sri. Wong Sri kira mulih-mulih lho. Dang baliyo Sri ngoten nika. Sri niku minggat mboten mulih-mulih, malah dijaluk isu subur. Mbah niku rupa kakang kawah adiari-ari kaki among nini among sedaya dipun singkiri. Hei dalem kowe dadi wong Jawa aja ilang jawane. Kula kula niku ngubengi sedanten dusun wonten pucuk gunung nung, wonten pesisir sir, wonten desa so, niku sedanten pengaosan kawula aturaken mawi basa Jawa, kadangkala sinambi dipun aturaken basa rinengga, lan pitutur luhuripun tiang-tiang Jawi duk nalika jaman kuno makuno. Ngoten niki kula nggih diarani wong sing ilang jawane. Aksara denta wianjana cacah kalih dosa sak pasangane, sak sandangane niku insyaallah kula tasih apal nggih. Kadang kala sing nuduh kula niku kowe wong Jawa aja ilang jawane, katoke lepis. Ndase LKMD londo kok mung ndase. Jenenge Tony, nama lengkap Syai Tony. Iku napa jeneng Jawa? Mboten ta nggih? Mila wong Jawa Islam aja ilang jawane niki kedah dipun sinaoni jane pripun. Niku tiang-tiang keraton Ngayogyakarta, keraton Solo, niku wonten jenenge prajurit Lombok Abang. Prajurit Lombok Abang. Kapan-kapan jenengan nang piknik Pak ten Kraton Jogja. Niku prajurite nyandange cara londo. Nggih napa mboten? Pedange pedang londo, topine topi londo, sepatune sepatu londo. Kotekane napa gamelan? Mboten, nganggo drum. Nganggo drum. Dramben niku londo napa Jawa? Londo. Wani mboten ngelokke wong kraton kae ilang jawane? Wani mboten? Mboten wani wong niku ndien tesih ngantos sepriki kebudayaan Eropa niku tasih kental di dalam kehidupan keraton. Dadi ampun gampang-gampang ngarani wong ilang napa? Jawane nek anake jenengan, putune jenengane jenenge Freddy, Cornelius, Angel, duwe anak lanang telu nomor 1 jenenge Orlando. Putune sapa Mbah Atmo? Putune nomor 1 jenenge Orlando. Duwe anak lanang neh nomor 2 Ronaldo. Metu neh nomor 3 dijenengi Blondo. Niku telu sing Jawa sing pundi niku? Blondo. Niki Orlando kalih Ronaldo niki jeneng londo kabeh. Nggih, sakniki enten mboten warga Karangasem niki sing sirian kalih omah loji kalih cendhela kaca. Nek wong Jawa ya kudune omahe joglo kalih limasan. Nggih napa nggih? Neng pun dah ditinggal napa tesih diwiri-wiri joglo kalih limasan niku. Tinggal, berarti jenengan ilang Jawa nih mboten? Mboten, tetep dadi wong Jawa. Rak ngoten ta nggih? Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah niku pinangka purwaka. Pinangka pambuka ewon dene dalu niki kula badhe nderek pitepangan Hanggladi Wanuh kula Abul Aswad mijil saking dusun Ngelolar Setan Ngelolar sisih wetan. Dadi singkatane Ngelolar Setan ora kok dusane pating Keloler mboten. Kelurahanipun Beluk, kecamatanipun Bayat. Larin kakang kula niku Mas Eko, kakang kula pas niku diopeni, digendong-gendong, diaku putune dhewe ditresnani kalih Mbah Kaliyem. Mbah Kaliyem niku asale saking mriki. Terus palakrama nggih angsal tanggi kula ten ngelo mriko. Kula disanjangi kalih Pak DKM panjenenganipun Bapak Dr. Sugeng Wardoyo. Oh, nek ngoten kula ndalu niki sowan mriki padha karo ngraketake balung apisah. Terus kula diceritani trae Mbah Kaliyem tunggale pinten putune pinten niku kula nggih nyambung. Ning nek sing nom-nom pun sakbaraan kula nggih pun ilang nggih pun beda generasi. Dados antawisipun Karangasem kalih Ngelo niku ternyata tasih sedek sederekan mboten pitados mengke mang nyatake nggih. Salajengipun kawula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan sepisanan dumateng ngarsanipun Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Karangasem panjenenganipun Bapak Dr. Sugeng Wardoyo lan sedaya pangurus masjid, sedaya panitia. Semanten ugi para jamaah ingkang sampun kepareng rawuh ngelonggaraken penggalih, ngelonggaraken wekdal. Nggih, saperlu hang ngrawuhi pengajian wonten dalu niki mugi-mugi pakempalan dalu niki dados pakempalan ingkang kebak sih wilasanipun Allah Taala. Allahumma amin. Dadi jalaran mandhapipun rahmat barokahipun Allah Taala. Allahumma amin. Satemah andayani para jamaah tansah pinaringan rejeki ingkang kathah lan barokah. Cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Sing amin sithik ya kuwi sing mangkat gitu. Sing meneng wae wis ora mangkat. Bapak Ibu Kang Mas Bayu irah-irahanipun kelenik sasi Suro. Kula aturi nyatakake wonten HP Bapak Ibu sedaya mangke sasampunipun kondur nggih. Saged dipun ketik kelenik sasi Suro wonten gene Mbah Google. Ten gene sinten? Mbah Google. Lha niku mengke wonten berita berderet-deret, jentrek-jentrek, emprek-emprek nggih nerangake bilih wulan Suro itu adalah bulan dibukanya portal pintu gerbang kegaiban. Satemah iblis laknat bujleng-bujleng podo gegojekan, niku podo seliweran ten wulan suro. Jarene nalika wulan suro portal gaib dibuka, demit bekasaan wewe lelembut gelundung pringis lan maneka warna niku niku sedanten diumbar podo icul podo mabur gelibetan ten sasi suro. Ngoten niku mboten pitados nang ketik sak niki nggih mboten napa-napa. Nggih, mitos bulan suro. Nek kula pun ngetik. Semanten ugi kula ugi sampun maos setunggal kitab irah-irahanipun primbon betal jemur ado ado mboten ateh mangsuli. Ado makna kitab primbon betal jemur ado mano. Isine napa nggih padha. Sasi suro kuwi sasi sing gawat kepati-pati, mula kula yakin ten Karangasem ora ana sing mantu. Nggih napa ten? Ning nek sasi besar wong mantu niku ngantek entek amek kurang golek. Ibu-ibu nu mumet sirahe. Ing ngatasé sedesa kok mantu kok sedina wong 5. Nggih seminggu wong 10. Nggih. Nek nyumbange nyatus niku pentek pinten niku. Ora bapake sing jleput niku. Nggih. Kurang bejane ra kuat niku iso golek dadung lho niku mangke. Ngetokke sapi nggih didol. Tinggo nyumbang. Ning nek sasi suro ngeten iki jenengan malah mang mantu, ora ana saingane. Wis sumbangane wutuh entuke akeh. Dinten Sabtu kala wingi niki rak dinten? Ahad to nggih? Sabtu kala wingi kula jagong manten dipun suwuni ngular-ulari manten wonten dalemenipun Pak Haji Slamet Widodo. Dusun Mojorejo Kelurahan Ngerangan mantu niku Pak. Nalika malam siji suro kula nggih ngular-ulari manten wonten gedung IPHI Kabupaten Sukoharjo. Niku nggih pas tanggal siji suro. Alhamdulillah kula nggih mboten mecicil. Lah kok mlakune pincang niku tibane malah di luar bulan suro. Oh, mula ceramah ning sasi suro mlakune deglok kapokmu kapan kowe ngoten. Niku mboten enten kaitane kalih sasi suro, nggih. Terus kula niku gadah kanca saking Gunung Kidul nggih. Asmane Mas Suradal. Soleh piyambakipun. Sregep nyambut gawe tur nggih entengan. Nalika kula takeni Mas jenenge no asmane Suradal mengku suraos napa niku sura-sura medal ngoten niku. Kok ora sura-sura brejol ngoten. Lah nek wong ngantenan ra entuk sasi sura, khitanan ra entuk sasi sura, engko ndak gendelen mingkup ra dadi. Ndadak dipermake meneh. Lah nek wong meteng piye ya kudu diampet. Dibrojolke sasi sapar lah ya mecicil no. Nggih, ibu-ibu niku ceneh ra ana wong jenenge Surata. Nggih napa mboten? Surati, Surani, Surana. Niku mesti lahir sasi Sura. Ning nggawa kesialan mboten. Oh, gara-gara kowe lahir sasi Sura marai Sengkala. Marai apes wae kowe iki, anu ta Rata. Napa mboten? Mboten ta nggih? Kula aturi midanget. Dawuh pangandikanipun Allah Ta'ala mapan wonten surat At-Taubah. Surat napa? Surat napa ibu-ibu? At-Taubah. Niki wayah ngaji ampun dadi gelundung peringis. Gelundung peringis ini nek wong ngaji ngantuk gelundung terus meringis. Mengke kula caosi hadiah insyaallah. Hadiahe gandeng niki sasi suruh hadiahe pocongan niki, Mas. Nih. Hadiahe pocongan. Kalih kula nulis buku basa Jawa judule Tolak Melarat Sida Sugih. Mengke sing kepengin sugih mang donga. Wonten surat At-Taubah ayatipun 36. Ayat pinten? 36. Ngaji niku maca Quran angen-angen sak maknane. Lah niki kitab suci Al-Qur'an. pinangka paugerane wong urip tumrape umat Islam. Asring dingendhikake dalang-dalang manten wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai lan santri, Ibu Hajah, Bapak Haji ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah Ilahi Robbi. Lan iki panuntun kula panjenengan sedaya. Pinangka patokan paugerane wong nglakoni urip ten ngalam donya nuntun awake dhewe nggih tumuju dalan keselamatan. Wonten surat At-Taubah ayatipun 36 Allah taala ngendika, "Inna yakti iddatasyuhuri gunggunge wulan, cacahe wulan indallahi ana ngarsane Allah 12 syahron." Iku ana rolas. Yakti cacahe wulan miturut Allah iku ana rolas. Fi kitabillah kang wis sinebut ana sajroning kitabe Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ing dina nalika Allah taala nyipta langit lan bumi, minha antarane sasi rolas iku arbaatun ana patang wulan kang minulya. Dados wulan Islam niku wonten 12. Jumbuh cocok kalih wulan wonten salebetipun wulan-wulan Jawa. Sakniki ibu-ibu le saged nyebutke urutan wulan Jawa. Kula caosi hadiah pocongan kalih buku. Mengga. Sura sapar mulut niku lho nganti rampung. Khusus ibu-ibu riyen, mbak-mbak pareng. Bapak-bapak aja ngacung mulih tak kono nggawe rok nggo. Mengga enten, mengga Bu niki nggih jambon, jilbab jambon. Nggih ning jenengan Bu ngarep niki. Cobi jumeneng pangapunten. Sing buanter nggih kula sebab niki RDBD. Pun saking mriku mawon. Mengga napa? Sura, sapar, mulut, badha mulut, madi lawal, madi lakir, rejep, ruah, poso, sawal, dul kang idah besar niki Mas jeneng naturke ibuke mriku Mas panitia ya Mas Eko nyuwun tulung. Lah sing pundi? Oh mboten apa-apa mungkin nampik anu niki barokah kiai kok ditampik ora ilok. Oh wedi pocongane to ben kok bengi yen mripeni benen men gremet. Wedi kalih pocongan. Nggih matur nuwun saestu Bu. Mungkin nek garwane dadi pocongan apa nggih wedi jenengan? Pocongan iku rak mung critane wong ngene. Pocongan mumbul-mumbul dadi culi, iculi, iculi. Ning ngantek tuwake semene kula dereng nate weruh pocongan mumbul-mumbul. Sakniki bapak-bapak mas-mas sing apal wulan-wulan rolas miturut penanggalan Hijriah Islam. Monggo enten mboten sing ngapal. Monggo bapak-bapak kula caosi hadiah buku tolak melarat sida sugih kalih napa niku kotak-kotak iki botok apa ya? Buntelane sak botok. Monggo Mas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, leres monggo Mas. Iki jenengan tolak melarat sida sugih karo boto iki. Iki bata merah. Nek kula nate matur enten Pacitan niku warga Pacitan kalih sasi Dul Kangidah niku mboten kenal niku. Kenale sasi Longkang. Sasi Longkang. Wonten daerah liyane Dul Kangidah diarani sasi Selo napa Selo? Selo. Jadi wonten Dul Kangidah niku diarani Longkang, diarani Selo. Nek ten mriki pundi? Dul Kangidah, Longkang napa Selo? Dul Kangidah sami berarti satu seperguruan awake dhewe nggih. Tunggal guru ora kena ganggu. Bapak Ibu wonten surat At-Taubah Allah taala dawuh gunggunge sasi ana 12. Ing antarane 12 iku ana 4 wulan kang minulya. Jadi saking wulan 12 niku wonten sekawan sing piniji pinilih dilantik ditetepake dening Allah pinangka wulan ingkang paling minulya. Dipun sebat wonten At-Tafsirul Wasit. Niki kitab tafsir, kitab tafsir niku kitab ingkang dipun serat dening para alim, para ulama kanggo njlentrehake makna tafsir lan suraosipun kitab suci Al-Qur'an. Lah, nalika Syekh At-Tantawi nerangake surat At-Taubah ayat 36 niku piyambakipun ngendika. Wa qad yakti ajma'al ulama'u, para ulama wis padha sarujuk, padha sepakat, padha ijma' ala annal murada biha, menawa sing dikarepake dening Allah sasi cacah papat kang minulya iku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Iku sasi napa wau besar, sasi Dzulqa'dah, sasi Suro, lan sasi Rajab. Wa bidzalika lan iku tadzaharatil akhbar, diterangake dening hadis-hadis kang akeh an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi Muhammad niku pinangka panutaning umat, mustikaning jagat, lelanange jagat, utusanipun Allah Ta'ala paring keterangan bilih wulan kang minulya antawisipun rolas niku wonten papat, niku wulan besar Dzulqa'dah, Suro kalih sasi Rajab. Niki nek awake dhewe madhep mantep, lila legawa ngrungkepi agami Islam, kapercayan sasi Suro, sasi sing gawat niku kedah dipun bucal. Awake dhewe pinangka umat Islam manembahipun, ngibadahipun, pitadosipun, akidah keimananipun dumateng Allah Ta'ala. Lu ngerti saka ngendi? Ngerti nih saka ngaji kitab suci Al-Quran semantun kimidanget dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kala rumiyin pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Bayat tahun 1990 gangsal ngawontenaken sunatan masal tensasi Suro. Terus kula nderek dadi peserta, menjadi peserta paling cilik. Jadi kula niku produk bulan Suro, Pak. Kula dieksekusi ketika bulan Suro. Pesertane 100 punjul kelebu kula niku. 100 niku dadi kabeh. Nggih, ora gendelen, bonge ya ora mecicil. Ning sing paling cilok kok kanca kula niku, sanding kula niku bonge enten sing wedok. Wah, ajur iki aku ngono. Terus bonge nggih mboten mecicil, bocahe mboten gendelen, dadi kabeh sakniki teman-teman angkatan kula niku anake nggih pun sampun gumerah. Pun kathah, nggih. Alhamdulillah niki Mas Hari sing jaga parkir ten ngajeng niku. Riyen nggih nikahe sasi Suro. Sing ngular-ulari nggih kula riyen, sakniki anake pun 3, pun gedhi-gedhi. Nggih tesih rukun ngantos dumugi sepriki. Ha kene tangga kula niku nak nikah sasi Suro ya entek-entekane pegatan. Enten mboten wong nikah sasi Sapar pegatan, enten mboten? Wong nikah sasi Rajab bar niku terjadi kecelakaan besar, enten mboten? Kathah. Nek jenengan ngendika enten salah. Jawabane ka kathah. Ning kena ngopo sing disalahke kok sasi Suro? Kamu kok sasi Suro niku sasi ingkang minulya. Kenapa pokok Al-Muharram niku diarani Al-Muharram? Sebab ten wulan Al-Muharram bangsa Arab duk nalika semanten niku dilarang nindakake perang. Nek perang Al-Muharram hukume haram. Nggih, ning nek wong Jawa ngarani sasi Suro. Sebab napa? Wonten sasi Suro niku wonten setunggal dinten tanggal sedasa niku diarani hari Asyura. Asyura niku artine hari ke-10. Yauma najjallahu fihi Musa min Bani Israil. Ten dinten Asyura tanggal sedasa niku Allah Subhanahu wa taala paring keselamatan dumanteng Kanjeng Nabi Musa saking napa niku kejahatanipun tiang-tiang Bani Israel sing dipimpin dening sinten raja Pirngon. Tanggal sedoso Muharram, tanggal sedoso wulan Suro, raja Pirngon dibledhesake dening Allah wonten laut Merah lan wadya balanipun. Satemah dinten niki nggih dinten kemenangan, dinten kabegjan. Al-Haq menang dibandingake al-Batil. Tumuli Nabi Musa pinangka raos syukuripun nindakake siam wonten dinten tanggal sedasa wulan apa? Wulan Suro. Lan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuhake supados kita umat Islam nindakake siam poso ten tanggal pinten? Sedasa sasi Suro. Kapan niku? Sesuk. Dinten se Senin. Dadi mengke ibu-ibu sederenge subuh ngliwet nggih. Gawe lawuh, nggih bapake digugah, putra wayah digugah. Nek ten jamane Kanjeng Nabi, bocah-bocah cilik niku wonten sahabat sing cilik ngendikake bocah-bocah cilik ten jamane Kanjeng Nabi niku sedaya padha nindakake siam ten sasi Suro. Nah niku Kanjeng Nabi dumugi wonten kutha Madinah, nggih. Kanjeng Nabi dawuh, iki wong-wong Yahudi kok do poso iki ngopo? Hadza yaumun ngitu azimul yahud. Kanjeng Nabi tanggal 10 sasi Suro niki dina sing dikormati dening tiang-tiang Yahudi sebab Nabi Musa menang. Terus Nabi ngendika, "Oh, nek ngono taun ngarep nek aku isih diganjar yuswa panjang dening Allah, aku arep nindakake poso ing tanggal 9 supaya mboten padha kalih wong Yahudi. Nek Yahudi tanggal 10 tok. Nek umat Islam disunahake siamipun tanggal 9 kali tanggal napa? 10. Ah ngoten niku. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ora kok sasi Suro malah posone poso pati geni, poso ngrawat ngidang enten sing topo mendem barang. Kelebu adike Mbah kula rin angger sasi Suro ngoten niku topo mendem, mendem saestu. Wae jogangan terus mlebu dipai bumbung dienggo ambekan diuruki. Nggih, ngantos pinten-pinten dinten wonten ing ngendika 3 dinten, wonten ing ngendika 7 dinten. Diduduk niku pun mboten saged napa-napa. Digotong terus diombeni banyu degan ijo. Ngen ngopo? Nggih mboten ngen ngopo-ngopo, kula nggih heran ngen ngopo ngoten lho. Nek golek ganjaran cetha mboten enten ganjarane. Wong syarat ibadah niku setunggal ikhlas, nomor kalih nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, sakniki awake dhewe pinangka umat Islam siap napa mboten nderek tindak lampahipun syariat agami Islam? Siap napa mboten? Siap nggih? Ah niku sing kula aturke. Nggih, sebab kathah tiyang ngucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah niku mboten mandek wonten gen lati, mboten cekap kagem abang-abang lambe. Maknanipun napa? Ya Allah kula iman Muhammad utusan paduka. Maknanipun ya Allah kula iman Muhammad utusan paduka lan kula siap ikhlas lila legawa nderek sedanten piwucalipun Kanjeng Nabi. Wabil khusus meliginipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah akidah, kalian masalah kapercayan, kalian masalah keyakinan. Awake dhewe niku mbok arep haji ping 10 nek mboten mlebu Islam, keyakinane mboten nderek, keyakinan agama Islam nggih sia-sia tanpa guna. Wonten niku bebasan jenengan meres susu segentong bar niku diowahi dening ula kobra telung tetes tes niku susu segentong jenengan unjuk napa disuntak? Suntak Pak. Semanten ugi jenengan ngamal soleh ngabekti dumanteng tiyang sepuh dono driyah dumanteng tangga teparo ning nek kapercayane keyakinane mboten cocok kalih syariat Islam sedaya ngamal soleh niku muspro. Seperti air susu sebelanga rusak gara-gara nila setitik. Ngoten niku. Mila dalu niki kula kepengin ajak-ajak para jamaah sedaya monggo awake dhewe umat Islam nggih mantep lilo legowo nderek syariat agami Islam, nggih keyakinanipun cocok jumbo kali keyakinan agami. Sasi suro niku sasi sing digandengke kalih asmanipun Allah Ta'ala, satu-satunya bulan yang disematkan kepada nama Allah, Syahrullahil Muharram. Ngoten niku wulanipun Allah nggih menika wulan Muharram. Niki dingendikake dening Imam Ibnu Rajab mapan wonten kitab Lataiful Ma'arif. Kautaman sasi suro ingkang angka kalih kados kula aturaken, ten sasi suro niku wonten setunggal dinten tanggal sedoso Allah maringi kemenangan dumateng Kanjeng Nabi Musa. Mula nek menang niku seneng napa sedih kudune? Seneng. Nek menang kudune awake dhewe seneng. Sing sedih niku para pendereke Raja Firaun. Sasi suro Raja Firaun kalah. Sak wadya balane dibledheske wonten Laut Merah. Mula kowe aja mantu. Iki sasi untuk berduka, bulan untuk sedih. Aja mantu, aja pengajian, aja dol tinuku lemah. Awake dhewe sedih kelangan raja Pirngon. Napa ngoten? Malah medeni nggih. Dadi awake dhewe niku tresnane dumateng Nabi Musa napa dumateng raja Pirngon? Nabi Musa, ya, kejawi jenengan tresno dumateng Raja Pirngon. Allah Ta'ala ngendika annaru geni iku yu'raduna alaiha, dikatonake marang Raja Pirngon lan wadya balane. Wa yauma taqumu sa'ahlan besuk nalika dina kiamat wis dumadi, adkhilu ala fir'auna, lebokno jlomprongno uncalno Raja Fir'aun lan wadya balane, asyadal adab ana sakjroning pasiksan sing gegirisi. Lho ngoten niku. Dadi nek awake dhewe tresnane nderek piwulange Raja Fir'aun, wit mati tekan sakniki Raja Fir'aun niku esok awan sore tansah nampa pasiksan nganti tekan dina kiamat. Sesuk nek pun kiamat diganti cemplungke neraka. Mila awake dhewe umat Islam tresnanipun dumateng Kanjeng Nabi Musa. Bulan Suro adalah bulan yang mulia, bulan untuk bersenang, bergembira. Sebab Allah memberikan pertolongan. Wujud syukure napa? Wujud syukure nindakke si siam tanggal 9 kali tanggal 11 bulan Suro. Niku kautamanipun wulan Suro Bapak Ibu sedaya. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yulan, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kelenik ten sasi Suro. Suro niki kula astani nggih setunggal tumindak tatoyur. Nabi ngendika atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiyaroh iku mono kalebu tumindak syirik. Poro kiai, poro ustad, poro mubalek ingkang asring ngaturake pepeling dumateng umatipun saking tumindak syirik, niku kiai, niku ustad, niku mubalek sing tresno dumateng jamaahipun. Sebab manungsa niku nek pun kepencoan syirik, pikiran penggalih jiwa lan ragane sampun kepencoan syirik, Allah Ta'ala ngendika la in asyrakta layah batonna amaluka. Nek awakmu tumindak syirik bakal muspro sekabehe ngamal soleh. Wonten ayat sanesi Allah Ta'ala ngendika innallaha yakti Allah iku la yaghfiru ora maringi pangapura an yusyraka bihi marang manungsa sing kumawani tumindak syirik. Wa yaghfiru maduna dzalik, lan Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik. Wonten ayat sanesipun Allah Ta'ala ngendika innasyirka ladzulmun adzimun, yakti kesyirikan iku dadi tumindak dosa sing paling gedhe. Nek enten kiai greteh, ustad cerewet, mubalek niku ngemeng terus maringi pepeling jamaah pun saking tumindak syirik, niku berarti kiai ustad mubalek sing tresno dumateng jamaah pun kepengin supaya jamaah padha selamat. Nek enten tiyang sepuh greteh cerewet marang anake wedok, nduk nek metu aja wengi-wengi, saiki akeh codot ndase ireng ning njaba omah. Nggih, nek kirane rampung belajar ya wis gek mulih ora kokean dolan. Niku kadang kala anake salah tompo simboke ngopo ora ngerti watake cah nom. Cah nom ora ya senengane piknik dolan-dolan karo cah lanang sing disenengi. Kudune nek anake dibonceng cah lanang ya malah seneng wong anake payu. Niku rak pikirane anak. Ning nek enten wong tua nonton anake cah wedok dolan, dikruyuk cah lanang, dijak dolan, diulehke jam 12 bengi. Wong tuane meneng wae, anake seneng. Wah, engkau adalah ibu tercintaku. Ning miturut kula niku wong tua sing weng, Pak. Ngendikane tiyang Karangasem uteke ngesut. Nggih, anake ora nate dituturi, anake ora nate diwenehi pepeling. Pikirane wis gedhe tuwa sak polah-polahmu. Iku tiyang sepuh sing mboten tresno. Nek tiyang sepuh tresno marang anak, mesti greteh. Semanten ugi ustad, pengajian kok ngaturke kesyirikan supaya jamaah e selamet. Ora kok malah udeng, "Wah, kowe syirik, kowe mlebu neraka, kowe dadi balane pirngon, dadi intipe neraka kowe gosong." Mboten ngoten niku. Pak, Bu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik, niki kapercayan syirik, niki tumindak syirik, monggo sami dipun tebihi. Supados kula sedaya manggih keselametan. Lah, kelebu tumindak syirik niku Bapak Ibu sedaya, atiyaratu. Atiyaratu niku napa? Atatayur niku napa? Rumangsa apes karana mirsani setunggal perkawis utawi mireng utawa nemoni. Contoh, panjenengan ajeng dodol pentol, nyambut gawe dodol pentol pun mangkat mbokne pangestanana lek ku nyambut gawe muga-muga entuk rejeki sing akeh. Iya Pak ne. Tik nembe ngontal iku entuk 100 meter enten ula. Pirsa ula? Ula niku napa? Sawer, ular. Gede malang ning tengah. Waduh iki sane panopo iki? Iki pinangka ngalamat apa iki? Wah, iki mesti apes iki nek tak tutuke laguku, mesti aku modreng iki. Nggih, kecelakaan rapayu lan sak piku wis aku tak mulih wae tinimbang. Lah niki jenenge tatoyur rumangsa apes. Ibu-ibu semanten ugi lagi maam ngono niku ketiban cecak kelelekan. Waduh, iki pertanda apa kok mangan kok kelelekan cecak nggih? Nggih pertanda cecake pun mlebu ngoten mawon gitu. Kok pertandane kono-kono. Ngipi untune copot. Wah, keluargaku arep neng sing mati. Ora mung keluargamu kowe ya bakale mati. Nggih mboten? Apa gak iya menungsa urip selawase? Wong niku sesuk sing teko mriki 100 tahun melih pun do mati kabeh kok. Nggih mboten? Taun 2124 niki sing rawuh niki mati kabeh. Kula nggih mati jenengan nggih. Mati. Ning nek jenengan dhisik monggo. Kula tak keri mawon ngene. Innallaha ma'asabirin. Allah tansah nyartani wong-wong kang sabar, ngoten niku. Wong ceramah mati niku nggih enten ning jarang, longko, Pak. Ning nek ngrungokke pengajian mati niku akeh. Ten pundi-pundi nggon akeh niku. Ah niku mati. Mboten enten kaitane ngipi untune copot karo wong mati. Enten manuk mabur, manuk napa kira-kira? Manuk gagak. Ok. Waduh, ning manuk gagak iki gondol nyawa kae. Ya nek ra gondol nyawa ya gondol apa gitu. Wah, iki sesuk Karangasem mesti bakal ana raja pati. Kula takon pas corona niku enten gagak liwat mriki mboten? Mengko sedina sing mati 9. Omah kula niku cerak dalane wi. Kula niku nggih kelenger nganti sesasi riyen. Kepencokan si Coro niku. Dek ben. Nggih sing mati akeh. Gagake lha kok rene gagak kok akeh wong mati wae. Apa gagake lali apa piye kula. Mboten enten kaitane gagak, ula, untu copot, sasi sura dengan pengapesan niku mboten enten. Sasi suro iki sasi pengapesan, mboten enten. Niku jenenge tatoyur. Kaya-kaya sasi suro kuwi sing jalari pengapesan, jalari ciloko. Kaya-kaya ula kuwi sing jalari sukerta, sengkala, balak bebendulan musibah. Kaya-kaya manuk gagak kuwi nggawa kaci kacilakan. Niku sedanten mboten leres. Ingkang maringi bejo ciloko menika namung Gusti Allah. Mila umat Islam nyuwun pengayomanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki alhamdulillah warga Cawas, warga Mbayat seperangan sampun wonten ingkang kumawantu netake anak sasi suro, wonten ingkang sampun mantu sasi suro. Niki kemajuan. Ten jamanipun Kanjeng Nabi tiang-tiang Arab gadai kepercayaan sasi Sawal tidak boleh menikah. Nabi malah menikahi Aisyah nalika bulan Sawal untuk mendobrak keyakinan sing boten leres. Karo melih Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh pangandikan ngeten niki. Yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u malun wala banun. Ing dina iku bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedahe. Illa kajaba man tumrape manungsa lan jin atallaha kang sowan marang Allah bikol bin salimin kanthi beto ati sing resik. Dadi nek awake dhewe cuk ben mati sowan ten ngarsanipun Allah taala nek atine mboten resik malun banun anak bondo niku mboten enten gunane sedaya rusak muspro. Ati sing resik niku pripun? Ati ingkang resik saking kapercayan-kapercayan kesyirikan, Mbak. Hatine awake dhewe sih duweni kapercayan, "Wah, barang mati iki iso marahi cilaka." Ngantek mati awake dhewe mboten ngilangi kapercayan kala wau. Niku mboten nemahi kabegjan wonten ngarsanipun Allah. Sebab Allah sampun maringi kitab suci Al-Qur'an, nyoh sinaunen akidahmu, keimananmu, kepercayaanmu jupuan saka Al-Qur'an iki. Lah Al-Qur'an jlentrehake bejo cilakane manungsa niku mapan ten astanipun Allah, mboten enten kaitane kali barang-barang mati. Ngoten niku. Mila dumateng sedaya jamaah ingkang tasih nggadahi kepercayaan, barang iki marai laris, barang iki marai ciloko, nek tak temple iki marai sehat seger waras. Ro'an nabiyu Kanjeng Nabi nate mirsani rajulan sawijining piantun kakung biadihi halqatun min sufrin, tangane niku dipasangi gelang saking kuningan jimat. Qala ma hadhihi, Kanjeng Nabi mangsuli, apa iki? Qala minal wahinah, Kanjeng Nabi niki pinangka jimat, niki pinangka piandel kula supados kula tansah pinaringan kukuh bakuh sehat seger waras brigas trengginas, supados kula mboten kepencokan lelara sing jalar awak kula dadi ringkih. Ngendikane piyai mriki, supaya kasinungan kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung, yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wiso, yen ngelih ngentekke lemper limo. Sekti mandraguna jayeng palugon, otot kawat balung wesi, balung tok. Nggih. Ora tedas tapak paluning pandhe, otot kawat balung wesi sumsum gegolo delamaane pacul bokonge ceret. Qala inziha, Kanjeng Nabi dawuh perintah dumateng wong lanang, bredelen jimatmu, guaan jimatmu. Fa innaha la taziduka illa dha'fa. Jimatmu piye ora njalari apa-apa kejaba mung saya rekoso saya ringkih uripmu. Fa wallahi demi Allah, lau mita menawa awakmu mati wahia alaika kanthi kahanan kowe jik ngopeni barang iki. Ma aflah ta abada. Kowe ora bakal bejo selawas-selawase. Niku hadis sahih dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Bapak Ibu nek kula matur nggih, setunggal teori kepercayaan keimanan kok kula mboten beto ayat, mboten beto hadis. Jenengan ampun percaya. Ning nek sing kula atur kene iki kitab suci Al-Qur'an, dawuh pengendikane Kanjeng Nabi ateges awake dhewe nembe nampa perintah saking sing gawe urip jenengan tampi, Pak. Kanthi ikhlas lilo legowo. Nggih, sebab nek kapercayan marang barang mati, kapercayan rupa tatoyur sasi sura marai ciloko barang iki marai ciloko barang iki marai bejo niku nek tememplek ten sirahe awake dhewe sepisan akal kula panjenengan sedaya dadi rusak. Sakniki klebu nalar napa mboten ten malam siji sura umat Islam lho nek dudu wong Islam kula mboten gagas. Umat Islam niku ngiring kebo tendalan-dalan ditutke wong 3000 wong 2000 nek kebone ngletong letonge dinggo rebutan niku klebu nalar napa mboten niku ajaran Islam napa senes ning wonten mboten umat Islam sing mangkat teko rene wonge letonge niku dinggo rebutan dibuntel kain mori diwacake japa mantra diambungi sengak sengok aroma terapi ngene ya terapi letong kuwi mau gitu. Dicendhel ke ten warung supaya dagangannya laris manis tanjung kimpul dagangan habis uangnya ngebul Pak wong ora barokah kok nggih klebu nalar napa mboten wong dodol bakso supaya laris jimbenge dicemplungi sempak klebu nalar mboten ning ana mboten niku ana Pak mula jenengan nek tuku bakso niku manginguk ngono nggih ana sempake ra kuwi ngono sebab kathah wong niku kepanjingan klenik takhayul khurafat dodol bakso dicemplungi sempak. Lah niku anyar napa lawas? Lah emang tekon bakule niku. Nggih. Delalah niku kersane Gusti Allah nggih bar dikei sempak niku ya laris ngono. Gandeng kesenengan le nyiduk sempake cemantel lurus tadi. Sing tuku gila melayu. Rusak mboten niku nalar. Rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Mula jenengan mang anu ketik dukun ngoten ten internet. Niku entek-entek dukun niku nek ra cabul yo ngibul, Pak. Nggih. Enten kejadian katek seperti ilang dukune niku. Wene 40 dina pesertane minimal 40 wong. Dadi tok-toke kula marane dadi dukun nggih, pacakan kula nggih pun kaya menungso gitu. Para jamaah nek sing kepengin sugih, sing duwe celengan niku minimal wong 40. Lah saben wong niku setor duit 40 juta. Mengke kula ngawontenake ritual, nggih, duwite jenengan sing 40 juta ping 40 kula setorke tengene Bang Gaib. Bang Gaib niku pegawene jin, Pak. Engko tak setorke tak tabungke 40 dina. Lah mengke nek pun 40 dina nanti saya tarik duitnya dari Bang Gaib niku sing 40 juta niku malih dadi 400 juta. Lho niku ya ana sing percaya lho niku. Sinten niku? Nggih umat Islam niku wae. Sing nuwun sewu sing utek ngesut niku wae. Na'udzubillahi min dzalik. Satemah 40 juta pun dikelompokne kabeh niki kisah nyata, Pak. Saestu. Saya menjadi saksi kisah nyata. Terus ijik ditukoni pitik cemani kanggo menehi tips dinggo buta bajang sing jarene dadi pegawe Bang Gaib niku. Golek pitik cemani niku gampang napa angel? Murah napa larang? Pitik niku nek sarwa ireng jenenge cemani. Terus kalau jengking nek sarwa ireng jenenge babak salu. Jaran niku nek sarwa ireng jenenge gagak rimang. Nggih napa mboten? Jarane sinten niku? Aryo Penangsang. Nggih. Nek menungso sarwa ireng niku jenenge Abul Aswad. Jenenge Mr. Black. Lah niki pitik cemani sarwa ireng kon tuku dinggo menehi pakan buta bajang. Sareng pun 40 yuta ping 40 disetorke tengene dukun niku, dukune minggat. Sakyahene buron mboten ketemu. Nggih. penggandaan uang, tetek bengek pesugihan niku sedaya ngaya woro ngapusi ngedebus kerincing. Ampun dipun pitados. Lah niki kelebu klenik sasi sura kula atur kiten mriki wonten maneka warna klenik sasi sura sing kula tulis ten mriki. Kelebu tatoyur niku sing sepisan menganggap sasi sura adalah bulan si sial, seolah-olah bulan sura niku njalari kesialan. Kamangka bulan sura miturut kitab suci Al-Qur'an adalah bulan yang mulia, diake-akei siam, diake-akei sedekah, mantu mboten napa-napa, nikah niku nggih kelebu ibadah. Nikah rabi niku kelebu ibadah. Jadi nikah ten sasi sura niku sae, mboten malah sirian. Kelenik sasi sura salah jengipun menika adzabhu li ghairillah, tumbal meragat satu kewan diujubke kanggo sakliyane Gusti Allah. Mbuh rupa pitik cemani, mbuh rupa ketek, mbuh rupa wedhus ireng niku jenenge wedhus napa? Kendit. Wedhus niki nek sarwa ireng kendit, nek pitik sarwa ireng napa? Cemani. Nek kala jengking babak saru, nek jaran gagak rimang, nek menungso Mr. Black niku wae. Kathah tiang-tiang sasi sura niku padha napa ngujubake tumbal. Kamangka Allah Taala sampun ngendika kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muhammad dawuh marang umat Islam, yekti anggen kula salat, anggen kula meragat sato kewan, anggen kula urip, anggen kula mati, lillah kula pasrahke, kula ujubke kabeh kanggo Allah Rabbil alamin, pangeran kang murba masisa jagat saisine. Niku mati selam beleh niku diujubke kanggo Allah. Ning ngene ngenten sasi sura beleh kebon dase diujubke kanggo Nyiroro Idul. Mungkin enten sendang napa dinggo demit sing bau reksa sendang. Wong niku nek kepencokan klenik mboten nyawang dokter, mboten nyawang rakyat jelata, nggih. Senadyan dokter S3 ning senes dokter Sugeng Wardoyo nggih. Nek Pak Dokter Sugeng insyaallah akidahipun sae dadi DKM Masjid An-Nur. Ning wonten dokter niku pikirane klenik, arep gawe pabrik. Niku kula weruh ki mbak, mbeleh wedhus papat. Endhase niku ditandur ten pojok-pojok pojok-pojok pabrik niku. Jadi pabrike gedhe, papat saben pojoke niku dipendemi ndas wedhus. Niku diujubke kagem sinten kira-kira? Yes, pokoke lelembut napa jenenge, napa jenengan nyebut iki jambrong napa jenenge niku wewe napa sundel bolong, pokoke niku lelem lelembut. Mengko umat Islam niku namung mitadosi nggih ingkang gaib niku Allah, malaikat kalih jin. Nek mboten Allah berarti malaikat, nek mboten malaikat berarti nggih jin setan niku wau. Umat Islam mboten manembah dumateng setan. Nek meragat diwujudke kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Kelebu nek napa jenengan ajeng rabi, pasang sesajen turut ngebuk, turut wit gedhe, barang ngoten niku nuwun sewu. Seneng napa mboten seneng, lila napa mboten legawa, panjenengan ateges sampun manembah dumateng sakliyane Gusti Allah. Kedah dipun tilar Bapak Ibu sedaya. Nek kepingin selamat. Terus wonten takdisul jamadat, ten sasi sura niku mengkultuskan benda-benda mati. Kula nate diparani dening setunggal dayoh. Piyambakipun niku ngasto karung, Pak. Isine mbesesek kebak. Nggih, cerita ngalor ngidul ngetan men barang ajeng pamit niku, Mas, lan nyun sewu niku karung niku napa to? Niku isine jimat, Pak Ustaz. Jimate sinten? Pak De kula. Lah terus kok jenengan beto mriki, wong kula niku sanes distributor jimat. Nyuwun tulung jenengan obong. Sebab dek wingi Pak De kula niku ngingu jimat arep mati angel. Niku sepisan pun keliru. Jimat niku mboten saged nggondheli nyawane manungsa. Dalilipun pundi? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak menunda kematian jika sudah tiba waktunya. Jadi nek Gusti Allah pun netepake ora mungkin wah gara-gara duwe aji-aji, gara-gara duwe jimat matine dadi angel, nyawane digondeli jimat niku mboten enten. Kula ajeng taken, tiyang matine angel niku nikmat napa rekoso? Rekoso napa nikmat? Mpun nate jenengan. Mboten kok nyawa ajeng metu nggih. Kula ajeng takon, uyuh niku nek metu mlebu niku rekoso napa nikmat? Rekoso jenenge lara napa niku? Anyang-anyangen. Nek jenengan badhe nigan wonten sasana pangendokan niku. Niku mlebu metu niku rekoso napa nikmat? Rekoso jenenge napa niku? Gebebelen, Pak. Sakniki sing arep metu niku dudu uyuh, dudu endok. Sing arep metu niku nyawa. Nek nyawane mlebu metu, rekoso napa penak? Rekoso. Jadi tiang-tiang ingkang nalika gesangipun niku senengane ngopeni barang-barang klenik, jimat-jimat niku rata-rata matine kok angel ndimbu ndimetu la yamutu wala yahya. Niku piyambakipun nembe nampi azab, pasiksan saking Allah Taala. Sebab sampun kumawani nindakake napa? Tumindak si syirik. Jimat kantil kencana. Jimat tunggul naga, jimat naga kikik, jimat semar mendem, jimat rondo ngangsu, jimat jalan penoleh, niku mangsing kiri kabeh, Pak. Putune jenengan dek wingi moro tenggen kula Ustaz, simbah kula niku pun umur 120 pun budek, mboten saged melaku, mpun wuto. Lah terus kok mboten mati-mati, napa gara-gara jimate nggih ngoten niku. Mbok jenengan rukyah ngoten niku. Kula matur, lah nek kula rukyah wong sing dirukyah budheki. Piye lah areng ngrungokke wong budhek. Jenengan lapor iki nalika simbah jek urip, jek sehat nika, ora kok mbahne dolanan jimat meneng wae. Bareng mbahne ra mati-mati bingung. Dadi ustad niku rekoso lho nggian. Segala macam persoalan hidup mulai dari ideologi ekonomi, nggih. Terus pertahanan keamanan sosial budaya niku kabeh diaturke tenggene ustaz. Ngantek mbahne wis tuwek ra mati-mati niku lapor ustaz. Lah piye apa mbahmu dijiret wae aku ngono. Ora mati-mati kok lapor ustaz apa aku kon bunuh aku ngono. Nggih, cilaka mboten niku. Cilaka mila mangguwa mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sing rekoso mboten mung jenengan, anak putune jenengan nggih melu. Rekoso aniku takdisul jamadat. Umar Ibnul Khattab nate jumeneng kanthi gagah ronggah-ronggah wonten sak ngajengipun Hajar Aswad, watu ireng. Watu niku nek sarwa ireng jenenge Hajar Aswad. Niku mapane ten pojokan Ka'bah. Nggih, umat Islam nek tawaf, nek umroh, nek haji disunahke ngambung watu ireng niku. Umar bin Khattab ngendika dumateng Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, he watu ireng, innila a'lamu, aku kuwi yekti wis mangerteni annaka menawa awakmu iki hajarun mung rupa watu, la tanfa'u wala tadur, sing ora bisa menehi manfaat lan bebaya, laula anni ra'aitu wa taala. Ning nek sing nguji jimat niku wedi mboten kalih jimate? Wedi, Pak. Sajene telat wedi. Mungkin nek malam siji, nek malam sura kudu di jamasi. Niku sing kula aturke takdisul jamadat. Mengkultuskan benda-benda mati. Halah wong kowe iki ya menganggap emas iku ya barang berharga. Berarti kowe syirik karo emas. Emas niku dheweke diregani disinggahke primpen mboten krana klenike sing mapanten nggih emas niku krana regane larang, Pak. Mboten enten jenengan anu emas napa disajeni? Napa dijamasi emas niku? Mboten ta nggih? Mboten. Emas Hajar Aswad umat Islam mboten enten sing wedi karo emas. Upama emas niku gigol kluthik ditak ngeten wani mboten? wani Pak, ning jenengan ngidak jimat. Hai wedi engko, aku wedi engko ndak apa jenenge aku engko ndak malik dadi jambun. Nete mila kula aturke ten pundi-pundi papan ten wilayah kidul mereka ten pucuk gunung enten musala niku kula salat ten mriku mboten enten toilete enten ing watu gedhe gek kula krasa nguyuh ngubengi masjid ra ana WC nggih pun kula uyuh ten watu gedhe niku nggih bar niku kula sowan Pak Takmir takmire ngendika watu gedhe niku lho sambing masjid niku lho anu Mas enten napa Pak niku watu gawat niku dek mben enten nom-noman loro ning desa kene kula ilekke aja diganggu watu kae sing siji ra percaya malah dipetali ngagem pecok supaya masjidé duwe latar sing luwih amba. Akhire sing mecoki niku malih dadi edan. Terus enten nom-noman siji kas kula ilekke ngeyel malah watune niku diuyuhi bar niku barange abuh gedene sak terong ngoten. Lah kula diceritani ngoten niku kula bar nguyuh ten watu niku. Nggih. Bengi niku kula tilak tiliki. Kula sawang seweng. Niku nggih ora gedhe sak terong. Ya pancet semono hae tekan sak yahene gitu. Niku jenenge cerita ngayawara ngapusi ngedebus kerincing sebab napa kepercayaan syirik arupa takdisul jamadat, mengkultuskan, mengkeramatkan benda-benda mati. Niku sanes ajaran Islam. Mila Nabi mirsani wae nggih. Enten tiyang ngagem jimat dikongkon bredel. Terus sing nomor salajengipun iktiqat rujuil amwat ila dunya. Sasi sura kuwi terutama malam Jumat wong-wong sing mati kuwi padha mulih niliki omahe. Ya niku nggih salah kedaden mleh. Jarene malam Jumat niku wong-wong sing mati ning sarean mulih niliki keluargane ten ngomah. Sing ning omah malah ziarah kubur ten sarean niku ra ketelisipan ning dalan dadi. Nggih napa mboten? Sing ning omah ziarah kubur ning sarean malah niliki ning omah. Mayite tekan omah, piye ta ki? Ditiliki malah do minggat ngono. Niku kula diceritani setunggal ustad saking Muhammadiyah lenggahipun wonten Lamongan. Oh iya ya Pak ya, bener itu aku ngono. Ketelisipan ning dalan kuwi kecelek kula ngoten. Terus wonten fatwa Islam web dipun sebat bilih mantuke napa niku roh sing wonten sarean ten kuburan ten ngomah niku perkara gaib sing mboten saged dimangertosi sinten kemawon kejawi nalika Allah maringi wahyu keterangan saking kitab suci Al-Qur'an nembe awake dhewe percaya. Lah ayatipun hadisipun saking Kanjeng Nabi blas mboten wonten sing nerangke wong mati kuwi mulih ning alam dunia ini mboten enten. Sing ana malah nyebutake wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun dawuhipun Allah. Ana mburine wong mati terdapat tembok pembatas yang tidak bisa ditembus sampai datangnya hari kiamat. Alame wong mati pun beda karo alame wong urip. Mila mboten enten wong mati mulih teng omah mripeni dadi pocongan niku mboten won ten miturut kitab suci Al-Qur'an. Lah kantun awake dhewe niki ajeng ngugemi kitab suci Al-Qur'an napa ngugemi sinetron? Nek sinetron kuwi isine wewe kuntilanak sundel bolong ngoten niku. Salajengipun i'tiqad intisyari syayatin kepercayaan sing mitadosi wulan suro niku wulan sing kebak lelembut kados kula aturke. Mboten leres nggih? Ingkang pungkasan asyam al-mubtada'at. Siam ingkang mboten cocok kalih paugeran syariat agama Islam. Pati gening rawat men napa niku mendhem topo ngedan topo bisu ritual ceprotan enten mboten ritual ceprotan. Tesih wonten Pak. Ten wetan mriku enten, ten lor mriku nggih enten. Kula tingali videone. Nggih. Ceprotan niku pripun niku warga desa nggawe ambengan sekul sak lawuhipun ayam nggih. Sak kerupukipun sak sambelipun dikelompokke omah siji nggawa tampa diujubke Pak kanggo lelembut sing nunggoni wit gedhe nggih diujubke bar diujubke niku ritual ceprotan dimulai. Apa yang terjadi kira-kira nek ceprotan niku sego niku lawuh niku jangan niku dienggo patak-patakan dadi kubu kulon kalih kubu wetan kok nyekel sego golong ngono. Mulai bandem ke ceprot ngoten. Nggih enten sambel di blonyoke ten sirah. Nggih, mentho dipathake enten sing sumempel. Ngirung dadi tendalan ngoten niku. Sego niku mawut-mawut gudang bayung mawut-mawut panganan mawut-mawut. Dalam rangka napa? Mengkuwigati napa supaya desane kuwi dadi desa sing gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertolan raharjo subur kang sarwa tinandur gampang kang sarwa sinandang murah kang sarwa tinuku dengan cara apa? Ngawut-awut panganan dan melestarikan budaya niku Gusti Allah remen napa setan sing remen pundi dalilipun innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wong sing ngecret-ecret ngawut-awut nguwak-nguwak rezeki peparingipun Allah iku dadi sedulure setan sing mesem guyu sanes Kanjeng Nabi sing merenges nganti garing untune sinten setan ning elo ing kahanan justru kebudayaan sing ngoten niku sing diuri uri-uri mbok ya panganan iku nek rantek disedekahke nggo sak jamake warek kabeh niki Mak. Agur diawut-awut tok niku. Nggih, mboten kalap. Nabi nate lumebet wonten dalemipun Aisyah. Tumule mirsani khub qit'ata khubzin mulqatan 'alal ard. Nabi mirsani wonten cuwilan roti sing gumletak wonten lemah. Ten dalemipun sinten? Aisyah garwanipun Nabi. Weruh ana cuwilan roti gumletak ten lemah. Famasya ilaiha Nabi niku lumampah nyerai roti sing suwek sing cuwilan niku wau. Wa akhadhaha tsumma masahaha dipendhet roti niku terus diusap. Terus didahar dening Nabi. Terus Nabi dawuh dumateng Aisyah, "He Aisyah, kormatono reganono rejeki peparingi Allah Ta'ala marang kowe." Sebab rezeki peparingi Allah marang kowe nek ora tok regani dheweke metu saka omah ora bakal kudu ditanggapi wayang nyisi ipring lali radital ini nanggap wayang Pak seket yuto pernah mendem mekaten lan semanten lan sadering ibu dipun pungkasi kula wonten pitakenan tesih kata hadiah niki ning kula dering di dering didawuhi ning ketoke nggih tetep hadiah niki hadiah ingkang niki sing daleme paling tebih pundi bapak-bapak saking pundi paling tebih semen enten semen jenengan boya oh saking telatar. Monggo Mas. Kula caosi akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Wonten malih sing luweh tebih saking Boyo Lali? Pundi? Semen, monggo Pak. Oh, gek mendang tak gek wis ya, mulih. Pak sinten asmanipun? Pak Ihsan. Pak Ihsan. Semenipun pundi kalih pasar? Sumberjo. Sumberjo kalih peken? Sakderenge. Oh, dipun telateni ngajine pun nggih, Pak? Amin. Mugi-mugi istiqomah. Ibu-ibu sing putrane paling kathah, enten sing anake 10 mboten? 9 8 jenengan 9 putrane 9 anak tenan ku anak. Le nemu kuwi. Monggo, Pak. Ibu-ibu enten sing 9 putrane? 8 ibu-ibu niki seneng bapak-bapak, bapak-bapak kok ndi anak iki metune kok ndi? 7 6 5 ah niku belakang enten. Nah, Mas, putrane gangsal kula caosi hadiah sing gedhe. Gedhe dhewe niku isine napa niki? Ketoke isine aroma manis kok ya. Niku wingking lan niku sing jumeneng putrane gangsal. Bu sinten asmanipun? Satiyem. Nggih niku pun ketingal kok Bu, ngacunge pisan mawon ndak keju mengke. Saat niki pitakenan. Panjenengan sebutaken Klenik sasi suro niku napa mawon? Kalih monggo bebas kakung putri, monggo Pak jenengan. Tatoyur menganggap bulan suro bulan sial, napa melih? Menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Taala. Niki hadiahipun iki apa ya kok abot iki? Monggo. Niko, bapak ini kok. Saking putih, semen apa putih? Bundelan. Oh, nggih, Bundelan Hills. Niku jarane ya gawat niku jarane. Gawat napa mboten? Kula niku sepasar sepisan pengajian ten pelayan mereka. Ngene iki ageng giring. Nek mantuk liwat Bundelan kadang dhewe jam 11 bengi. Sepi rene apa-apa. Janjiane wedo nak sawat watu tenan aku lho ngoten pun batin. Ya sayane mboten enten niku. Bundelan itu warawiri nggih mboten enten napa-napa. Nggih. Ning enten tangga kula niku yuswanipun 50 taun pun putu niku anggere pendak bengi ajeng pipis gugah-gugah sing wedok. Mak ngopo pipis ngoten niku. Enten mboten wong jireh ngoten niku. Wis tuwa lho. Enten mboten? Teko rene ra kula kei hadiah ngacung. Wis tuwa ning nek pipis gugah-gugah sing wedok, monggo. Kula kei hadiah. Sing tua, lanang kok rawani ngacung nek boleh ndak kon nggawa nganggur rok. Ampun ibu-ibu jenengan nggih wedi. Wedi. Pipis lu wedi. Terus ditunggone sing lanang ngono. Lah jan horor tenan anak. Nggih, kula kaya hadiah. Nggih, Mas. Nggih. Niku wonten pojokan mriku, Mas. Pitakenan salat jengipun kula cerita napa nggih? Oh nggih niki. Jenengan sebutaken macam-macam kewan sing sarwa ireng jenenge napa mawon. Nek nyata-nyata perwira lan ngerungokke, monggo. Enten kewan napa mawon wae sing sarwa. Monggo Pak, jenengan Pak baju putih. Setunggal. Ayam cemeng jenenge napa? Jenenge napa ayam cemeng? Ayam cemani terus wedhus ireng jenenge kendit kok pendit K senes P wedhus kendit napa meleh napa jaran ireng jenenge napa gagak rimang leres enggak kula taosi hadiah no. Wong ora ngacung kok ya bengok-bengok iki lho gumun aku genepi meleh liyane no turane napa sing dereng disebut monggo kewan-kewan sing sarwa ireng napa mawon wae liyane wedhus jaran kalih ayam. Jenengan Pak nggih. Kala jengking ireng jenenge napa? Babak salu terus napa melih? Kewan kok Mr. Black lho. Wah iki menungso elek-elek ngeten kula niku menungso nggih ta. Anek kula kewan cenah iki wong dora cetho edan kabeh. Ngrungokke kewan ceramah gitu. Napa melih? Wedhus empun, pitik empun, jaran pun, kala jengking. Empun nggih, entek nggih. Ah nggih pun telas nggih. Buku tok iki arekan nggih, wonten. Kerdusi pun telas. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ing pungkasan kula badhe matur bilih ingkang kawula aturaken sedaya kala wau wonten ing ngajeng. Niku pinangka raos tresna kula dumateng Bapak Ibu sedaya. Mboten enten niat kula sowan mriki ajeng golek mungsuh gawe mangkele ati panjenengan mboten wonten. Nggih, nek meng ajeng golek mungsuh kula niku pun kakehan mungsuh. Kula pengene kathah sedulur. Dadi sing kula aturke menawi leres, lurus, jumbuh cocok kalih kitab suci Al-Qur'an panjenengan tampi. Ewon dene cariyos kula sing mboten beto dalil jenengan buang tepih-tepih. Sinten kemawon beto teori mulangake kepercayaan. Nek mboten beto kitab suci Al-Qur'an, mboten maosake hadis, mboten sah dipun pitados. Saestu kula mboten enten niat ajeng elek-elek tiyang sanes, wong kula ki ambek mbih menungsa sak derma kebak dosa. Nggih. Mboten pareng kita niku nggadahi rumaos semuci suci ning sing kula aturke namung pinangka penyambung lidah niki piwucalipun Allah. Kekuatan kesabaran nampi piwucal kabecikan kala wau ngamalake